Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Setelah muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, yang mana maknanya tusayyiruna syukra rizqikum, takdzibakum iyyah, kalian menjadikan rasa syukur menggantikan rasa syukur yang Allah berikan rezeki kepada kalian, yang harusnya rezeki tersebut sebagaimana kemarin kita sebutkan tafsir Abdullah ibn Abbas, yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah al-matar, hujan. Maka al-matar ini minal arzak, termasuk dari rezeki. Yang harusnya disyukuri. Akan tapi justru di dalam ayat tersebut kalian menjadikan menggantikan yang harusnya di situ adalah rasa syukur terhadap rezeki yang Allah berikan, akan tapi kalian ganti dengan at-takdzib, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ucapan kalian mutirna binau'i kadza, kami dihujani dengan bintang ini, kami dihujani dengan terbitnya bintang ini atau bintang itu. Padahal al-matar yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kemudian dinisbahkan kenikmatan tersebut kepadanya yang telah menurunkan hujan tadi, bukan dinisbahkan kepada yang lainnya. Ini adalah bentuk pendustaan. Maka muallif rahimahullah ta'ala setelah membawakan ayat tersebut, beliau mendatangkan sebuah hadis untuk memperkuat bab. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam Muslim memiliki kitab Sahih yang dinamakan dengan Sahih Muslim. Sebagaimana Imam Al-Bukhari memiliki kitab Sahih yang dinamakan dengan Sahih Al-Bukhari. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama, mana yang lebih sahih di antara keduanya. Yang rajih dalam permasalahan bahwasanya Sahih Al-Bukhari asah. Sahih Al-Bukhari lebih sahih daripada kitab Sahih Muslim. Adapun Sahih Muslim di sana lebih rapi bab-babnya. Sahih Al-Bukhari lebih sahih dikatakan asah, lebih sahih. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis itu dikatakan sahih apabila terpenuhi syaratnya. Di antara syarat hadis itu dikatakan sahih adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Rawi terhadap gurunya. Rawi tersebut mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar lagi dari gurunya. Sampai ke atas. Sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinamakan dengan bersambung. Ittisalus sanad. Salah satu syarat dari hadis itu dikatakan sahih. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, sanad itu dikatakan mutasil, bersambung. Pertama, apabila rawi semuanya dari bawah sampai atas adalah perawi yang tsikot. Dari bawah sampai mereka para sahabat tsikot semua. Nah. Kemudian mereka yusarrih bitahdid. Mereka datang dengan ungkapan yang jelas bahwasanya mereka haddazana, mendengar, mengkhabarkan kepada kami. Kalimatnya haddazana, mengkhabarkan kepada kami, guru kami. Atau sami'na, kami mendengar. Lafadznya jelas. Sorry, bahasanya dia mendengar atau gurunya menyampaikan hadis kepadanya. Nah, dari awal sampai akhir, hadatsana, akhbarona, sami'tu, hadatsana sampai ke sahabat. Perawinya tsikot semua. Nah, kalau perawinya tsikot semua, terus kemudian yusarrih bitahdzir, semuanya datang dengan kalimat yang jelas haddatsana atau sami'tu, nah, maka sudah langsung bisa kita hukumi ini mutasil sanadnya, bersambung. Nah, enggak perlu antum cari kapan lahirnya, kapan gurunya meninggal dan kapan muridnya ini lahir sezaman atau tidak. Cukup kalau perawinya tsikot semua, tsikot. Dan datang dengan ungkapan yang jelas dan gamblang, haddatsana, sami'tu, akhbaroni, mengkhabarkan kepadaku, membacakan hadis kepada kami, aku mendengar. Lafadznya jelas. Sudah langsung sambung ini semuanya. sehingga mempermudah sudah. Dengan kaidah ini mempermudah kita dan menyingkat waktu, enggak perlu mencari di sana kapan wafatnya syekh dan kapan lahirnya murid. Nah, datang dengan lafaz an, dan ini yang banyak. Nah, muridnya mengatakan an fulan, mengatakan lagi an fulan, mengatakan lagi an fulan, an. Lafaznya bukan lafaz yang tasrih, ungkapan yang jelas mendengar atau mengkhobarkan, cuma dari. Nah, ini jadi masalah. Nah, maka kalau seandainya lafadznya an dengan lafadz an dan rawinya thiqah semua. Nah, lafadznya an. Nah, maka yang pertama dilihat apakah asarahu aw lam yu'asirhu, sezaman atau tidak sezaman. Nah, ini yang kalau pakai lafadznya an harus dicari. Antara murid dengan gurunya sezaman atau tidak sezaman. Nah, kalau tidak sezaman, kholas. Berarti terputus sanadnya. Nah, tidak sezaman ini bisa diketahui dengan kapan meninggalnya gurunya dan kapan lahir muridnya. Nah, gurunya meninggal hari ini dan di hari meninggal gurunya lahir muridnya. Nah, muridnya lahir di tahun yang gurunya meninggal. Oh, ini enggak mungkin sezaman. Maka langsung terputus sanadnya. Nah, atau gurunya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, baru setelahnya lahir muridnya dicari ini anfulan. Tapi kok, gurunya meninggalnya lebih dulu, baru setelahnya lahir muridnya. Nah, ini enggak sezaman. Sehingga berarti apa? Dikatakan lam yu'asirhu, dia tidak sezaman dengan gurunya. Langsung terputus sanadnya. Nah, kalau seandainya sezaman, nah sudah tahu, dicek. Nah, di kitab-kitab Rijal di situ disebutkan kapan meninggalnya, kapan wafatnya. Nah, gurunya juga kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Sudah diketahui muridnya kapan lahirnya, kapan meninggalnya. Diketahui semua dah. Dan ini sezaman. Nah, sezaman. Nah, kalau seandainya tidak sezaman, ya sudah terputus. Kalau sezaman, maka berarti masuk ke langkah yang berikutnya. Untuk mengetahui sanad itu bersambung. Nah, kalau seandainya sezaman, maka perkara yang berikutnya yang perlu untuk kita ketahui, apakah muridnya tersebut bertemu dengan syekhnya atau tidak bertemu atau tidak diketahui. Tiga hal. Nah, kalau sudah sezaman, maka yang permasalahan yang berikutnya masalah liqa, bertemu atau tidak bertemu. Nah, ada sezaman tapi enggak bertemu. Kemungkinan umurnya mendapati tapi enggak bertemu sezaman ya. Nah, sezaman dengan Syekh Mukbil, sezaman dengan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kayak kita-kita ini, ya, sezaman. Tapi ketemu atau tidak? Enggak ketemu toh. Nah, kalau sezaman maka permasalahan yang berikutnya masalah liqa, bertemu atau tidak bertemu atau tidak diketahui. Nah, kalau seandainya tidak bertemu, nah, karena ada nas penjelasan dari Imam Fulan ini enggak bertemu dengan gurunya walaupun sezaman. Ini enggak bertemu dengan gurunya walaupun sezaman, ada penjelasan. Nah, kalau di zaman kita ini, nah ini Fulan ini enggak ketemu Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, enggak ketemu dengan Syekh Mukbil. Nah, ada penjelasan dari yang lain. Nah, kita pegang berarti dia tidak bertemu. Nah, kalau ada penjelasan dari A'imah, bahasanya Fulan tidak bertemu dengan Syekhnya, ya sudah berarti enggak ketemu walaupun sezaman. Nah, atau karena jauh jarak negerinya, ya, enggak, dan juga enggak terkenal melakukan rihlah perjalanan, eh, cuman di wilayahnya terus ya. Terkenalnya dia di tempatnya terus enggak pernah diketahui rihlah. Nah, yang seperti ini di zaman A'immatus Salaf sampai diperhatikan, oh, Fulan ini enggak pernah rihlah dia. Nah, sedangkan Syekhnya di sana. Nah, enggak mungkin bertemu. Nah, berarti terputus sanadnya. Kalau enggak bertemu. Nah, apakah enggak bertemunya dengan sebab nas dari A'immah ataukah karena enggak memungkinkan untuk bertemu karena jauhnya negeri keduanya antara guru dan muridnya dan tidak dikenal dia itu melakukan rihlah. Nah, maka terputus sanadnya. Nah, kalau bertemu ya sudah berarti bersambung. Kalau enggak bertemu berarti mungkotik terputus, kalau bertemu bersambung. Nah, bertemu bersambung. Nah, walaupun sekali ketemu. Nah, didapatkan dia mengatakan ra'aitu syekh, aku melihat syekhku. Oh, berarti ketemu ini. Nah, atau aku berbicara, sami'tu, aku mendengar. Oh, berarti pernah ketemu, pernah mendengar. Nah, kalau ketemu, oh ya udah, berarti bersambung. Nah, kalau seandainya tidak diketahui, apakah dia bertemu ataukah tidak? Nah, tidak diketahui, tapi sezaman jelas. Adapun bertemunya atau tidak, tidak diketahui. Dicari, dikutub Rizal, dicari semua, dibuka semua, diberingkal semua. Nah, enggak diketahui di sana apakah muridnya ini bertemu dengan gurunya, enggak diketahui. Maka kalau tidak diketahui, al-asl, asalnya orang yang sezaman itu bertemu. Nah, ini yang menjadi syarat al-imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Perawi yang sezaman, maka berarti dia bersambung sanadnya. Cukup dengan sezaman. Syaratnya lima Muslim dalam sahihnya. Nah, adapun syaratnya lima Bukhari dalam sahihnya harus bertemu. Nah, yang awal tadi ketemu ya sudah bersambung. Nah, syarat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, guru dengan muridnya harus pernah bertemu walau marrah, walaupun hanya sekali. Nah, bertemu sekali, khalas, berarti ini bersambung. Nah, kalau enggak pernah, enggak masuk syaratnya al-Imam al-Bukhari. Nah, tapi kalau al-Imam Muslim syaratnya mu'asarah, sezaman, sudah. Walaupun tidak diketahui bertemu ataukah tidak. Hah? Tidak diketahui bertemu ataukah tidak. Bersambung hanya dengan sekedar mu'a sorah, sezaman. Karena perawi yang sezaman asalnya adalah bertemu. Nah, sehingga bersambung. Ini yang membedakan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga Sahih Bukhari itu asah. Lebih sahih karena mutasilnya, itisalu sanadnya lebih kuat. Daripada syarat itisalu sanad yang ada pada Sahih Muslim. Tapi syaratnya Sahih Muslim bukannya enggak dipakai. Ditolak loh. Imam Bukhari harus mensyaratkan bertemu. Berarti syaratnya Imam Muslim loh. Enggak. Syaratnya Imam Bukhari itulah syartun kamil. Yang lebih sempurnanya itu harus bertemu. Nah, syarat bukan syartul wujub. Syarat yang wajib bukan. Tapi syartul kamal. Syarat yang menjadikan sempurna. Nah, lebih sahih. Nah, bukan syaratnya Imam Muslim kemudian ditolak. Ini yang membedakan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sisi ittisal sanad, sehingga sebagian mereka para ulama mengatakan Sahih Bukhari ashah, lebih sahih daripada Sahih Muslim. Baik, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud da'alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.